ku muliakan namamu, ku sembah kau Yesus Tuhan, ditinggikan ku bawa hatiku. Ku sembah kau Yesus Tuhan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Ku angkat tanganku, muliakan namamu, ku sembah kau Yesus Tuhan, ditinggikan, oh, ku bawa hatiku ke tahta kudusmu. Ku sembah kau Yesus Tuhan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Dalamnya samudra, luasnya cakrawala, tiada yang melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Pandangku berharga, tebusku dari dosa, darahmu yang mulia selamatkan hidupku. Sembah kau Yesus Tuhan, ditinggikan, oh, ku bawa hatiku ke tahta kudusmu, ya. Sembah kau Yesus Tuhan, ditinggikan, diagungkan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Ku agungkan nama Tuhan.